السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita masuk pada hadis berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis Ar-Rabi' wal Khamsun ba'da al-Mi'atain, hadis yang ke-254. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bay'i hablil hablah wa kana bay'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul jazura ila an tuntaj an-naqatu ثم تنتج التي في بطنها. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang jual beli yang dijuluki dengan nama hablil hablah. Hablil hablah diambil dari kata-kata hubla, hablah yakni hamlah, hamil. Nah, apa itu jual beli yang disebut dengan hablil hablah? Wa kana bay'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Jual beli tersebut adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Yaitu kana rajul yabta'ul jazur, seseorang menjual jazur, menjual seekor unta atau membeli seekor unta, ila an tuntajun naqah, sampai unta ini melahirkan, sampai yang dilahirkannya melahirkan kembali. Jadi sampai lahir dan sampai anaknya melahirkan kembali. Antuntaj an-naqah thumma tuntaj allati fi batniha. Qila, dikatakan pula, innahu kana yabi'u syarif. Dikatakan pula bahwa jual beli hablil hablah adalah seorang menjual syarif, bukan syarif. Kalau syarif adalah yang mulia, tapi kalau syarif itu julukan bagi unta yang sudah tua, kabiratus sin, unta yang sudah besar, sudah berumur lebih dari satu tahun. Binatajil janin alladhi fi batni naqatihi, yani menjual unta binatajil janin dengan apa yang dilahirkan dari janinnya, alladhi fi batni naqatihi, yang ada di perut ibunya atau di perut induknya. Ini qani fi na'azakumullah, nanti akan dibahas bahwa para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan bai' hablil hablah. Ada yang mengatakan bahwa hablil hablah itu sebagai waktunya saja, berarti jual belinya dengan hutang. Saya beli, bayarnya nanti kalau unta ini sudah melahirkan dan anaknya melahirkan kembali. Sehingga apa yang tidak jelas terjadi jahalah, ketidakjelasan. Pada apa? Pada waktunya. kapan waktunya? Apakah dia betul-betul melahirkan atau tidak melahirkan? Kalau melahirkan, apakah nanti anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki, tidak akan pernah melahirkan, kan begitu. Ini satu makna. Ada makna lain adalah membeli unta yang dilahirkan nanti. Ini makna yang kedua. Berarti jahalah pula, kan? Tapi jahalah dalam masalah apa? Ainnya, barang yang dibelinya. Mau membeli sesuatu yang belum datang. Berarti hampir mirip dengan pengijon. Membeli buah dalam keadaan masih belum tumbuh. Buahnya masih dalam bunga. Ini bunga-bunga ini kalau sudah jadi buah saya beli. Sekian. Tawar-menawar dengan harga dalam keadaan buahnya belum tentu. Belum tentu muncul. Dan kalau muncul belum tentu banyak atau sedikit. Ini ada jahalah. Ada ketidakjelasan pada barangnya. Kalau tadi makna pertama, nanti saya bayarnya kalau unta ini sudah melahirkan sampai anaknya melahirkan kembali. Ini jahalah pula pada waktu pembayaran. Padahal yang namanya jual beli, kalau uangnya atau bayarannya ditunda, maka harus jelas. Kata para ulama, harus jelas pula waktunya kapan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti dalam hadis-hadis ini ada kalimat-kalimat yang perlu kita terangkan. Kalimat-kalimat yang gharibah. Pertama tentunya, habalil habalah itu sendiri. Istilah jual beli yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalimat habalil habalah difathahkan haknya dan ba'nya, berarti dibaca habala, habalatil habalah. Habalah ada jam'u habil, itu bentuk jamak dari habil. Seperti zalim dijamakkan jadi zalamah. Katib dijamakkan jadi katabah. Demikian pula habil dijamakkan menjadi habalah. Wal akthar istimalan al habal lin nisa'i khassah. Sesungguhnya kalimat habalah itu lebih banyak digunakan, dipakai untuk manusia, wanita-wanita yang hamil, mengandung. Dipanggil dengan habil atau habalah, atau dikenal pula dengan hubla, atau kata orang-orang ammiyahnya hableh. Nah, ini untuk manusia sesungguhnya. Jadi banyak digunakan untuk wanita-wanita yang hamil. Sedangkan hamil itu sendiri, bahasa Arab juga hamala, yahmil, hamil, hamlah. Itu lahunna wa li ghairihin. Sesungguhnya itu justru yang dipakai untuk manusia, dipakai pula untuk hayawan-hayawan. Unta yang bunting dikatakan hamil. Demikian pula kambing yang mengandung dikatakan hamil. Hamlah. Tetapi dipakai oleh orang-orang Arab kadang-kadang menggunakan hableh, kadang-kadang menggunakan hamlah untuk manusia ataupun untuk hewan ternak. Ini dalam keadaan demikian dipaham oleh mereka. Al-Jazur. Kemudian kalimat kedua adalah Al-Jazur, yaitu disebutkan di dalam hadis ini, yabta'ul jazura ila antuntaj, menjual unta hingga, menjual unta sampai. Al-Jazur itu nama unta juga. Jadi kita mendapatkan berapa nama unta? Jazur, unta. Ba'ir, unta. Kemudian badanah, unta juga. Apalagi? Jamal juga unta. Ibil juga unta. Nama-nama unta itu banyak. Dan ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Ini sangat kaya. Bahkan setiap unta dengan unta yang lain, begitu berbeda sesuatu, namanya berbeda pula. Yang masih kecil berbeda, yang sudah umur 1 tahun berbeda, yang masih menyusui berbeda, yang sudah lepas dari susuan juga berbeda. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah, luasnya bahasa Arab. Jazur juga unta. Sama dengan ba'ir. Laki ataupun perempuan disebut jazur. Dan bentuk jamaknya adalah juzur atau jazair. Adapun tuntaj dengan didomahkan taknya, tak yang pertama tuntaj. Adapun tak yang kedua difathahkan tuntaj. Yani fi'il yang mabni lil majhul. Maknanya adalah talid. Talid artinya melahirkan. walada talidu. Dari tuntaj juga maknanya melahirkan. Dan wahuwa atin ala sighatil mabnil majhul. Perlu diketahui bahwa kalimat tuntaj selalu dalam keadaan bentuknya mabnil majhul. Selalu dalam keadaan tuntaj. Ati ala sighatil mabnil majhul daiman. Selalu. Waqad usnida ila naqah. Kadang-kadang disandarkannya kepada naqah. Yani an-naqah tuntaj. Hatta tuntajun naqah. Harusnya kalau tuntaj berarti siapa fa'ilnya, apa naib fa'ilnya? Yang dilahirkan. Naqahnya atau anaknya? Anaknya. Ya. Mestinya tuntaj pada anaknya. Tapi biasanya di sini dikatakan an-naqah. Induknya. Kadang-kadang usnida ilan naqah. Tapi sudah mafhum di lidah orang-orang Arab. Karena kalimat itu selalu dalam keadaan mabnilil majhul. Tuntaj. Adapun jahiliyah yang disebutkan dalam hadis tadi, kana bai'an yatabayya'uhul jahiliyah, sungguhnya itu adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh jahiliyah. Ya'ni jahiliyah tutlaq 'ala zaman alladhi qabla al-islam. Jahiliyah itu dimaksudkan menunjukkan satu zaman, satu waktu sebelum datangnya keislaman. Maka seluruh zaman sebelum Islam disebut dengan jahiliyah. Mushtaqqun minal jahli, diambil dari kata-kata jahl yang artinya kebodohan. Lighalabatihi alaihim, karena memang mayoritas mereka sebelum datangnya Islam dalam keadaan bodoh, maka disebut dengan jahiliyah, dan masanya juga disebut dengan masa-masa jahiliyah. Tuntaj allati fi batniha, sampai melahirkan apa yang ada di perutnya. Di sini yurid bai' natajin nataj. Berarti yang dimaksudkan adalah membeli apa yang dilahirkan dari apa yang dilahirkan. Membeli cucunya unta. Ini unta, nanti cucunya saya beli. Transaksinya sekarang, tapi nanti. Kalau anaknya sudah lahir, dan anaknya ini sudah melahirkan kembali, baru dia ambil barangnya. Berarti jelas jahalatul ain. Tidak, ketidakjelasan ada pada barang yang dibeli. Karena belum tentu apakah lahir normal atau cacat, apakah perempuan atau laki, dan seterusnya. Berarti bai auladi auladiha, membeli anaknya anaknya unta. Wadhalika bi'an yantadhir antalidan naqah, yaitu menunggu sampai unta itu melahirkan. Fa'idha waladat, kalau sudah melahirkan unta dan yang dilahirkan adalah perempuan, yantadhir hatta tashib, ditunggu sampai dewasa. Thumma yursil alaiha al-fahl, kemudian dikirim kepada anak unta yang sudah dewasa ini pejantannya. Al-fahl, pejantan. Fatalqah falahu ma fi batniha. Kemudian talqah, yakni mengawininya, dan ini liqah khusus untuk hewan dan pohon-pohonan. Mengawinkan bunga pohon dengan yang lainnya itu disebut liqah. Demikian pula unta, binatang-binatang ternak, ketika dikatakan dikawinkan dikatakan talqah. Falahu ma fi batniha, setelah melahirkan maka bagi orang tadi apa yang ada di perutnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, bayangkan kalau sudah dibayar, ternyata unta yang dimaksud melahirkan laki-laki. Berarti belum didapat barangnya. Ya kan? Kemudian lahir lagi yang kedua, laki-laki lagi. Lahir yang ketiga, laki-laki lagi. Lahir yang keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, sudah sekian puluh tahun, baru lahir perempuan. Tunggu lagi, anaknya ini punya saya sudah bayar. Ditunggu lagi. Tapi kemudian tidak lahir-lahir. Sampai demikian, ini sungguhnya mengandung jahalah dari dua sisi. Jahalatul ain wa jahalatul waqt. Ketidakjelasan pada barang yang dibeli dan ketidakjelasan pada waktu. Kapan? Kapan akan didapat? Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas dari hadis ini adalah bahwa hadis ini melarang satu jual beli yang bernama habalil habalah. Asyharu tafasiri hadzal bai' tafsiran. Di antara tafsir-tafsir hadis ini dari para ulama, yang paling terkenalnya ada dua tafsiran. Yang pertama, fa imma an yakuna ma'nahu ta'liq. Yang pertama bisa jadi makna habalil habalah adalah mengkaitkan dengan lahirnya anak unta sampai kemudian anaknya melahirkan kembali. Yaitu wa dzalika bi an yabi'ahu syai' bi tsamanin mu'ajjal, yaitu membeli barang tertentu dengan harga yang ditunda hutang. Bi muddatin, ditundanya sampai kapan? Dengan waktu. Tantahi bi wiladatin naqah, waktunya berakhir dengan lahirnya unta tersebut. Kemudian setelah lahirnya unta tersebut, sampai anaknya sudah melahirkan kembali apa yang ada dalam perutnya. Ini berarti tafsir pertama, yaitu membeli barang tertentu yang pembayarannya ditunda dan batas waktunya sampai unta ini melahirkan dan sampai anaknya unta ini melahirkan kembali. Nuhya'an, larangan atau dilarang jual beli yang seperti ini. Lima fihi min jahalati ajali tsaman, karena di dalam jual beli yang seperti ini berarti ada kebodohan, ketidakjelasan waktunya kapan. Wal ajal lahu waqa'a fi tsaman fi tulihi wa qasrihi, dan ajal, waktu pembayaran itu baginya akan terjadi pada harga tadi dan tulihi wa qasrihi. Alaysa kadzalik, yang namanya jual beli, dia akan semakin semangat membelinya kalau waktunya pendek. Menjualnya, si penjual akan semangat menjualnya kalau batas waktunya pendek. Minggu depan saya bayar, atau besok saya bayar, dia akan suka. Tapi kalau panjang sebulan, dia agak berat. Setahun, dia agak berat lagi, kan begitu. Lebih berat lagi. Si pembeli, sebaliknya. Kalau bisa penundaannya panjang, dia suka. Kalau lebih panjang lagi, dia lebih suka lagi. Maka pakai tebak-tebakan. Sudah saya beli dan bayarnya tergantung unta ini. Apakah lahir atau tidak? Kalau melahirkan, sampai anaknya melahirkan kembali. Ya, ini kamu dan saya untung-untungan. Yang dirugikan kamu atau saya. Begitu. Dan bagaimana kalau ternyata unta itu tidak melahirkan anak? Mandul. Apa yang terjadi? Lebih kacau lagi. Berarti di sini, al-jahalah fi muddah, fi ajali thaman, dalam waktu pembayaran. Ketidakjelasan pada waktu pembayaran. Ini dilarangnya karena itu. Yang kedua dari tafsir hadis ini adalah imma an yakuna ma'nahu bay'ul ma'dumil majhul, atau makna yang kedua adalah menjual sesuatu yang belum ada. Ma'dum artinya tidak ada. Al majhul, tidak diketahui. Tidak diketahui laki apa perempuan, dan tidak diketahui pula akan berwujud atau tidak berwujud. Wa dzalika bi an yabi'ahu natajan li hamlil ladzi fi batni naqatil musinnah, yakni menjual sesuatu yang masih ada di perut induknya, atau bahkan dua kalinya, yakni menjual sesuatu yang nanti kalau ini lahir anaknya melahirkan kembali, baru itu buat kamu, baru itu yang saya jual. Transaksinya sekarang tapi barangnya belum ada, bahkan belum tentu akan ada atau tidak ada. Padahal unta yang jantan dengan unta yang betina beda jauh harganya. Belum tahu pula kan apakah betina atau jantan nanti yang lahir. Ini qulifuddin a'azakumullah, berarti bai'ul ma'dun wa bai'ul jahalah. Jual beli sesuatu yang belum ada dan jual beli sesuatu dalam keadaan tidak jelas. Inilah yang menyebabkan dilarangnya jual beli seperti ini. Wa nuhiya anhu lima fihi min ad-dararil kabir wal gharar. Dilarang jual beli yang seperti ini karena padanya ada madarat, ada kerugian-kerugian bagi dua belah pihak. Bahkan ada pula gharar, judi. Fala yu'lam hal yakunu unsa, karena tidak diketahui padanya apakah nanti yang lahir perempuan. Wa hal huwa wahidun aw itsnain, apakah lahirnya satu atau kembar dua? Karena kadang-kadang unta melahirkan dua. saya beli dengan sekian ternyata dua, dia beruntung berarti. Wal huwa hayyun aw mayyit, demikian pula tidak jelas apakah lahirnya lahir dalam keadaan sehat atau lahir dalam keadaan mati. Wa majhulah muddat husulih, dan majhul pula, tidak diketahui pula batas waktunya, kapan didapatkan barang itu, hewan itu. Karena lahirnya tidak tahu. Apakah sekarang dia lahir? Kalau sudah sekarang lahir, apakah nanti cucunya akan lahir kapan? Wallahu a'lam. Waktunya tidak jelas. Berarti pada tafsir yang kedua ini, jahalahnya pada dua perkara. Pada barang yang dibelinya tidak jelas, juga pada waktu pendapatannya, waktu diambilnya barang itu juga tidak jelas. Oleh karena itulah dilarang jual beli seperti ini. Wa hadhihi minal bayyi'atil majhulah, dan ini merupakan jual beli sesuatu yang tidak jelas, dan ini tidak diperbolehkan, haram. Allati yakthur dararuha wa ghadruha, yang seringkali terjadi kerugian dan seringkali terjadi penipuan-penipuan. Fatufdi ilal munaza'at, yang akhirnya menjadikan mereka bertikai, kaum muslimin dengan kaum muslimin bertikai, bercerai-berai, bermusuh-musuhan, gara-gara jual beli dalam keadaan tidak jelas. Tidak jelas waktunya, tidak jelas barangnya, tidak jelas harganya. Bagaimana tidak jelas harganya? Riba. Kalau bayarnya mundur, tambah. Bayarnya mundur lagi, tambah lagi. Bayarnya mundur lagi, tambah lagi. Berarti harganya berapa? Ya tergantung. Harganya berapa tergantung. Tidak jelas. Karena kamu mau bayarnya kapan? Kalau kamu mundur, bertambah. Kamu mundur, bertambah. Kamu mundur lagi, bertambah lagi. Berarti harganya tidak jelas. Tidak boleh. Barangnya tidak jelas. Tidak boleh. Demikian pula waktunya tidak jelas juga tidak boleh. Berarti harus ainun ma'lum, bithamanin ma'lum, wa bi'ajalin ma'lum. Barangnya jelas, harganya jelas, dan waktunya pun harus jelas. Kalau tidak jelas, kita katakan baik habalil habalah, itu sama dengan habalil habalah. Orang yang membeli unta yang masih di perut ibunya, masih di perut induknya, bahkan membeli cucunya yang belum jelas nanti kayak apa. Ma yukhad minal hadis, apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan dari hadis ini faedah, di antaranya annahyu an hadzal bai'. Faedah pertama tentunya larangan dari jual beli yang seperti ini. Haramnya bai'u habalil habalah. Ala kila tafsirain, dilarangnya jual beli habalil habalah adalah dengan dua tafsirannya. Apakah tafsir pertama ataupun tafsir kedua, kedua-duanya haram. Tafsir pertama, yakni waktunya sampai unta melahirkan dan anaknya melahirkan kembali. Berarti ini ketidakjelasan pada waktu pembayaran. Dan itu tidak boleh. Apalagi yang kedua, membeli sesuatu yang belum lahir. Itu pun ketidakjelasan pada barang yang dibeli dan ketidakjelasan pada waktunya juga. Maka dilarangnya jual beli yang seperti ini dengan dua tafsirannya. Li'annahu in kana 'alal awwal falima fihi min jahalatil ajal. Karena kalau pada yang pertama atau tafsir pertama berarti ketidakjelasan pada waktu pembayaran. Wa in kana 'ala tsani, kalau pada tafsiran kedua berarti falima fihi min fuqdanil mabi'. Yani kalau yang kedua, tafsiran kedua berarti dilarangnya karena ketidakjelasan pada barang yang dibeli, karena fuqdan, tidak adanya atau belum adanya barang yang dibeli. Wa jahalatuhu, dan ketidakjelasannya. Yang kedua, istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan faedah dari hadis ini, an-nass ala hadzal naw'i min al-bay', li'annahu min bayyi'atil jahiliyah. Kita mendapatkan nas yang syar'i, dalil yang syar'i tentang adanya jenis jual beli yang seperti itu di zaman jahiliyah. Yani kalau ada orang sekarang yang jual beli caranya demikian, maka kita katakan apa yang kamu perbuat itu kuno, sudah haram, kuno lagi. Itu adalah kebiasaan jahiliyah dulu. Sebelum kamu lahir, sebelum bapakmu, nenek moyangmu lahir, mereka jahiliyah sudah jual beli seperti itu dan sudah dilarang oleh Nabi. Ini nas yang jelas bahwa jual beli dengan jenis seperti itu adalah min bayyatil jahiliyah, menyerupai jahiliyah. Wa illa fahuwa amun fi kulli bay'in yasur fihi jahalatun wa gharar. Itu satu jenis bay' al-jahiliyah. Adapun larangan jual beli yang seperti ini tentunya tidak khusus pada habalil habalah, tidak khusus pada masalah anak unta, tetapi juga pada semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan mengandung gharar. Mengandung jahalah, ketidakjelasan, atau mengandung gharar. Gharar itu dalam artian ada yang tertipu salah satu pihaknya, penjual atau pembeli. Ada yang menjadikan untung, bisa rugi. Bisa untung berlipat, bisa rugi berlipat. Ini gharar namanya. Apa bahasa Indonesianya gharar? Untung-untungan. Hah? Ya, ini seperti lotre. Itu disebut gharar. Ya sudahlah, lotre. Kalau dapat ya saya untung, kalau tidak dapat ya rugi modal duit saya. Begitu. Itu namanya gharar. Tidak boleh yang demikian. Di dalam jual beli seperti tadi, jual beli habalil habalah, terkandung kedua-duanya. Al-jahalah, ketidakjelasan, ini ada. Dan gharar juga ada. Si pembeli bisa untung, bisa rugi. Kalau ternyata lahir kembar perempuan semua, dia gembira ria, untung besar. Dengan uang yang sekian, dia mendapatkan 2 kali lipat. Atau 3 kali lipat, atau 4 kali lipat. Tapi kalau ternyata lahirnya dalam keadaan laki-laki, 1 cacat, tidak bisa jalan. Maka dia nangis. Rugi dengan uang yang besar yang dia berikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, faedah yang ketiga, hikmatun nahi. Hikmah yang ketiga atau faedah yang ketiga adalah hikmah dilarangnya jual beli yang seperti itu. Annahu min bai'il gharril mufdi ilal maisir wal qimar. Dilarangnya jual beli seperti itu ada hikmahnya. Yaitu hikmahnya bahwa jual beli seperti itu akan membawa gharar, lotre tadi. Al-mufdi ilal maisir wal qimar, yang akan membawa kepada bentuk-bentuk perjudian, bentuk-bentuk maisir wal qimar. Karena kadang-kadang ketika unta itu hamil dalam keadaan perutnya besar, kemudian orang yang menawar banyak, maka di lotre sama dia. Siapa yang berani sekian? Ini kan seperti lotre. Kamu berani berapa? Kamu berani berapa? Yang menebak ini adalah kembar, dia akan berani besar. Ternyata lahir cuma 1. Ini lotre dan jelas-jelas maisir, judi. Wa aklu mal batil, berarti memakan harta dengan batil. Kalau pembelinya yang dirugikan, berarti penjualnya memakan harta orang dalam keadaan zalim, memakan harta orang dengan batil, membayar besar yang lahir kecil nilainya. Atau sebaliknya, kalau pembelinya yang diuntungkan mendapatkan berlipat-lipat, untanya kembar 4, tiba-tiba si penjualnya dalam keadaan sedih karena dia dirugikan, berarti si pembeli tadi memakan harta yang batil. Masa dia membeli 4 unta dengan harga 1 unta? Ini zalim. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti juga menghindari aklal mal bil batil, memakan harta dengan batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan batil. Ma'a ma yasul fi dhalika minasyjari wal husam. Dan hikmahnya pula menghindari terjadinya syjar, pertikaian, khusam, permusuhan, al-adawah, bermusuh-musuhan, wal-bagdha, saling membenci, akibat jual beli yang seperti itu. Maka dilarangnya oleh Rasulullah SAW menghindari semua tadi. Menghindari bentuk-bentuk perjudian, menghindari bentuk-bentuk penipuan, menghindari bentuk-bentuk makan harta orang dengan batil, dan menghindari pertikaian, permusuhan, cekcokan, menghindari orang-orang yang akhirnya saling membenci dengan cara-cara jual beli yang seperti itu. Maka karena hikmah-hikmah yang banyak, dilarang bai'il habalil habalah secara khusus, Dan dilarang pula seluruh jual beli yang mengandung jahalah, mengandung ketidakjelasan pada harganya, pada barangnya, atau pada waktunya. Ini dilarang secara umum, semua jual beli yang mengandung jahalah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.